Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Ismail di 774 AM kHz, bahagia bersama Al-Quran. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah dalam pengertian syar'i yaitu ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan yang menimpa tiap individu muslim, baik yang taat, lebih-lebih yang gemar bermaksiat. Ujian yang bisa berbentuk bencana alam misalnya, atau kehilangan orang yang tersayang umpamanya, atau ditahannya harta warisan, atau berupa persaingan di tempat pekerjaan hingga hancurnya bisnis yang selalu diperjuangkan dan dibanggakan. Maka kemudian tak sedikit yang hilang kesabaran dan kesadarannya, hingga nyawa pun dikorbankan dengan cara-cara yang Allah dan Rasulnya haramkan. Namun tak sedikit pula kerabat dan teman yang masih memiliki iman memohon kepada Allah agar ujian ini diringankan, atau memohon agar diwafatkan segera agar hilang penderitaan. Pertanyaannya adalah, bolehkah di dalam Islam berdoa memohon untuk segera diwafatkan? Maka di dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, Al-Imam Al-Qurtubi memaparkan beberapa hadis yang berkaitan dengan hal ini. Hadis yang pertama yang bersumber dari sahabat Al-Jalil yang mulia Anas ibn Malik, di mana beliau bersabda, La yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian mengharapkan kematian hanya karena ada kemadaratan, ada kesusahan dan kesulitan serta ujian yang menimpanya. Fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul. Kalau memang ia terpaksa, tersudutkan oleh kondisi dan kemudian berharap kematian, maka hendaknya ia berucap, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika memang hidup adalah lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku jika memang wafat adalah lebih baik bagiku. Kemudian hadis yang kedua yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yatamannayanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi. Janganlah salah seorang di antara kalian berharap-harap kematian dan berdoa untuk segera diwafatkan. Berdoa saja tidak boleh. Qabla an ya'tiyah, sebelum ajal itu datang menjemputnya. Innahu idza mata ahadukum qata'a 'amalu, karena sesungguhnya jika seseorang di antara kalian telah meninggal dunia, akan terputuslah amalnya. Tak ada lagi kesempatan menambah beratnya timbangan pahala. Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Dan perlu diingat bahwa tidaklah menambah umur seseorang kecuali kebaikan. Artinya Allah menambah umur adalah untuk memperbaiki amalan. Ini mesti kita ingat. Kemudian pesan baginda yang ketiga di dalam hadis Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, La tamannawul mauta fa inna haulal muttali' syadidun. Janganlah kalian berharap-harap mati atau diwafatkan oleh Allah, karena sesungguhnya haulal muttali' syadidun, keguncangan atau beratnya sakaratul maut itu amat sulit dirasakan. Wa inna minas sa'adati an yutawwala umrul abdi hatta yarzuqahu Allahul inabah. Karena sesungguhnya termasuk kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah dipanjangkannya umur seorang hamba hingga ia mendapat al-inabah, kembali kepada Allah, diberi kesempatan untuk bertaubat. Ikhwani fiddin, sahabat Radio Ismail yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan berbahagia bersama Al-Quran, hadis yang pertama masih membolehkan untuk berdoa segera diwafatkan oleh Allah. Hadis kedua sama sekali tidak boleh. Lalu apakah kedua hadis ini kontraproduktif dan kontradiktif di dalamnya? Tidak. Karena maksud larangan Nabi dan haramnya berharap kematian adalah jika penyebab harapan itu hanyalah berupa urusan dunia. Maka ini yang dilarang dalam hadis yang kedua. Adapun jika terpaksa dan sangat terpaksa, jika kondisi itu membahayakan akidah, nah berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan din seseorang, maka boleh baginya berdoa dengan doa yang tadi di hadis pertama. Adapun Ibunda Maryam, inilah doa beliau yang dijadikan dalil bolehnya meminta diwafatkan segera oleh Allah jika melihat kondisi bahaya yang akan menimpa akidah kita. Ketika beliau diuji dengan diciptakannya janin di dalam kandungannya, maka itu menjadi berat baginya. Karena selama ini tidak pernah ada yang menyentuh beliau. Walam yamsasni bashar. Tidak ada seorang laki-laki pun yang datang menemuinya, apalagi sampai na'udzubillah berzina. Maka ini menjadi fitnah yang berat, ujian yang berat. Karena menjadi tuduhan di masyarakat sekitarnya. Oleh karena beliau takut akan terfitnahnya agama ini, karena beliau dikenal sebagai orang yang salih atau salihah, maka beliau takut jika beliau dijadikan contoh buruk, padahal beliau tidak pernah melakukan hal yang buruk. Maka boleh baginya, menurut para ulama, untuk berdoa diwafatkan segera oleh Allah, karena takut keburukan menimpa agama ini, bukan urusan dunia. Adapun dalil di dalam surat Yusuf, yang di dalamnya Nabi Yusuf berkata, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin, maka menurut para ulama, beliau minta diwafatkan litakamuli ni'amillahi alaihi wa jumi'alahu syamil. Pendapat yang pertama, beliau meminta diwafatkan karena telah sempurnanya nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Adapun pendapat yang mukhtar yang dipilih mengenai doa Nabi Yusuf ini adalah bahwa beliau berdoa meminta diwafatkan dalam keadaan muslim. Jadi poinnya dalam keadaan muslimnya, bukan minta disegerakan untuk diwafatkan oleh Allah. Ikhwani fiddin a'azzani ya wa iyyakum ajma'in, maka mari sesulit apapun, seberat apapun ujian dan cobaan yang menimpa kita, maka bersabarlah solusinya. Umur yang masih diberikan oleh Allah adalah kesempatan untuk memperbaiki dunia dan akhirat kita. Bekerjalah dengan giat dan jangan lupakan Allah untuk berdoa memohon kemudahan darinya. Karena berdoa tanpa bekerja adalah omong kosong, sedangkan bekerja tanpa berdoa adalah sombong. Wallahu a'lam bissawab. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio.